Mitra Bisnis, Putra Bung Karno, Guru Soekarno Putra berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai belum saatnya diusung menjadi calon presiden untuk pemilihan tahun depan. Jokowi sebaiknya baru dicalonkan pada pemilu berikutnya di 2019. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, apa komentar Anda soal ini? Iya, dia yang ngerti tugas gubernur itu apa, tugas wali kota apa. Kenapa dia nyaranin gubernur nggak boleh harus menyelesaikan ini sekarang atau presiden nanti? Dia ngerti apa tentang presiden, tentang gubernur, tentang wali kota, tentang lurah? Naik atau tidak itu soal dia sendiri. Dia mau naik lagi atau apa soal sendiri. Tapi nggak bisa orang menilai dia, apalagi penilaiannya nggak ada dasarnya gitu kan. Oh dia nggak boleh, dia harus jadi gubernur dulu. Nggak ngerti apa dia tentang gubernur. Ya Jokowi itu anugerah. Sudah kita mau memanfaatkan tindak Indonesia dikasih orang kayak Jokowi. Tinggal kita mau memanfaatkan beliau atau tidak. Kalau nggak mau ya udah, dia dibiarin jadi apa. Kalau dimanfaatin menerima anugerah dari Tuhan ini ya pilihlah dia jadi presiden. Nah, itu aja. Apakah peran media massa cukup besar Mas dalam menentukan elektabilitas Jokowi ini? Ya iyalah, tapi media massa kan nggak asal aja. Media massa pasti punya reason, punya alasan, punya perspektif, punya visi kenapa dia mendukung atau tidak mendukung seseorang. Ya Jokowi nurutin hatinya aja lah. Dia cuma nurut sama dua ibu, Ibu Mega sama ibu kandungnya kan. Kalau itu diturutin udah Jokowi sakti. Dia nggak akan mati jadi gubernur kalau tidak direstui Megawati, tidak direstui ibu kandungnya. Presiden juga kalau nggak direstui Ibu Mega sebagai orang partai dan ibu kandungnya yang paling berperan itu, dia nggak akan maju. Tenang aja. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.